Apa hukumnya menyuarakan tangan ketika sholat? Apakah termasuk membatalkan sholat? Tidak termasuk membatalkan sholat, tapi kalau tidak ada perlunya atau dengan sengaja, maka itu bisa termasuk abath ya, sia-sia main-main dalam sholat yang perlu kita tinggalkan.